Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi apa yang pertama? Belum juga pulang sudah lupaan. 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Apa yang pertama, Bu? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang ulangi, semuanya ikuti. Satu apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Kenapa? Karena mustahil seluruh keinginan kita akan terpenuhi semua. Mustahil. Pasti ada yang tidak terjadi. Karena kalau semua terjadi pasti kacau. Ya. Dan apalagi karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah. Kalau di pesantren, kalau ada santri ngobrol, kiainya diam. Udah gitu santri disuruh berdiri. Baik, Ibu, Bapak. Tugas kita jadi ada berapa? 3, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan pasrahkan kepada Allah dengan tawakal, karena tahu yang tahu terbaik untuk kita hanya Allah. Kita ingin, tapi ingin kita tuh banyak ketipu oleh nafsu. Makanya jangan suka ngotot dengan keinginan duniawi kita. Ingin boleh, ngotot jangan. Karena belum tentu yang terbaik. Kalau sudah pasrah ke Allah, nanti Allah milih yang terbaik. Yang kedua apa? Kalau sudah terjadi, ridho. Ini boleh merekam, cuma lampunya agak membuat silau ya, maaf. Ibu, halo. Ibu balikin dulu ke wajah ibu ya. Nah, sekarang udah mati. Maaf ya, yang kedua apa? Ridho. Apa bedanya ridho dengan ikhlas? Ikhlas itu kalau amal yang kita lakukan harus ikhlas. Tapi kalau menerima takdir harus ridho. Ridho enggak ridho, kalau udah takdir itu pasti kejadian, Bu. Kita ridho hati jadi lapang, kita enggak ridho hati jadi seret. Seperti kita jadi tua harus ridho, dan enggak ridho juga tetap jadi, ya. Siapa yang enggak nerima jadi tua itu yang stres. Enggak nerima keriput, enggak nerima uban, enggak nerima tua. Kita harus terima, tua ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Karena kita masih punya kesempatan beramal, benar? Makanya ibu jangan sampai stres ya. Kenapa dulu saya dulu nggak begini? Dulu ibu bayi ya. Makanya makanya ibu-ibu jangan suka lihat potret waktu SMA ya. Nah, dulu ibu pakai seragam SMA lucu loh bu ya. Nah kalau sekarang dipakai lagi lebih lucu, ya itu masalah. Udah, teruskan Pak. Halo Bapak. Bapak juga terima ya jadi tua ya. Dan harus nerima jadi orang Indonesia. Jangan, wah kenapa badan saya begini, emang jatahnya itu. Ya. Kita enggak milih jadi orang Indonesia sebagaimana orang bule enggak milih jadi orang bule. Jadi biasa aja. Enggak usah minder, enggak usah apa dah. Memang maunya Allah kita begini. Jangan suka ngebanding-banding dengan yang lebih ya. Saya ini kalau deketan dengan Pak SBY kerasa kecilnya ya. Tapi kalau deketan dengan Pak Yusuf Kalla ngimbang lah ya. Kalau kita ngelihat ke yang atas terus kita suka enggak nerima takdir yang ada. Udah, tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Ingat ya. Setiap orang punya kapling takdir masing-masing dan setiap waktu ada takdir yang berbeda. Jadi kita gak bisa mengatakan dulu enggak gini, emang dulu episodenya enggak. Sekarang begini, benar? Kayak kita tua, dulu saya enggak tua pasti ya. Dan tuanya sekarang, nikmati tiap episode. 3, kalau nasi jadi bubur bagaimana? Terima sambil cari cakwe ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Ya, nikmati setiap episode itu ke takdir yang lebih baik. Kita sakit, terima sambil berobat, ikhtiar. Tapi kan belum tentu ada takdir sembuh. Enggak apa-apa. Mungkin selama sakit itulah Allah akan menggugurkan habis dosa-dosa kita. Yang enggak bisa gugur kalau kita sehat. Karena kalau sehat enggak sempat tobatnya. Ya. Yang ketiga, jangan mempersulit diri. Ulangi. Sekali lagi. Semuanya. Yang mantep. Ya udah. Kalau mau jujur ya, hidup kita tuh hobinya ngarang. Didramatisir, dipertegang, dipergawat, diperumit. Bukan tidak boleh memprediksi, itu boleh ya. Kita memprediksi kesulitan sehingga kita antisipatif. Tetapi jangan sampai kita hanyut yang membuat kita jadi enggak normal. Ada orang yang mau pensiun stres. Kalau di Indonesia, di sini katanya senang mau pensiun ya. Di Indonesia kan Daruto ini tempat pelatihan calon pensiunan, Pak. Di sana pensiun kan 55 tahun, 56 ya. Wow, setiap minggu kelompok yang akan dilatih itu wajahnya kurang bahagia. Kenapa, Pak? Bayangkan, tuh ngajak orang sengsara. Cicilan belum lunas. Kreditan masih banyak. Anak belum selesai sekolah. Mau pensiun, sekarang aja udah susah, gimana nanti? Gitu. Berapa tahun lagi pensiunnya? 3 tahun lagi. Kenapa pensiun 3 tahun lagi menderitanya dari sekarang? Padahal siapa tahu bulan depan meninggal. Ini serius, Bu. Emang Ibu yakin panjang umur? Acungkan tangan yang yakin 10 tahun lagi masih hidup. Nggak yakin kan? Acungkan tangan yang yakin setahun lagi masih hidup. Sebulan lagi. Kita nggak tahu, saya juga nggak tahu nih. Saya bekal pulang lagi atau enggak. Udah ajal mah, udah ditetapkan. Tahu kan kematian tuh 3 rahasianya. 1, waktu. 2, tempat. 3, cara. Ulangi. Waktu, tempat, cara. Itu urusan Allah. Walau ulang tahun tiap minggu, enggak ngepek. Dan kita bakal mati pada waktunya seperti Air Asia yang jatuh tuh ya. Itu pasti yang bakal meninggal di lautan itu masuk ke pesawat itu. Udah pasti itu. Karena yang bakal dicabut nyawa di laut itulah yang bakal kesana. Dan jatuhnya juga pasti di tempat yang ditetapkan Allah. Enggak apa-apa. Yang penting husnul khotimah. Benar? Oh gimana kalau saya dimakan hiu gini ya Bu ya. Kalau ibu rezeki hiu, ya ibu pasti kesana. Bisa gak ditukar takdirnya jadi saya yang makan hiu? Ya itu terserah ibu, ngedoa aja. Teruskan. Saya kalau meninggal di Amerika, ini saya lagi ngedatengin tempat saya meninggal nih ya. Makanya harus hati-hati kalau tahu rahasia meninggalnya Allah yang tahu waktunya, jangan nyia-nyiakan kewajiban. Jangan suka ditunda sholat, keburu mati. Jangan suka ditunda bayar zakat, keburu mati. Jangan ditunda tuh bayar hutang puasa Ramadan tahun lalu, keburu mati. Tuh pada lihat kiri kanan, berarti belum bayar tuh ya enggak. Yang sudah mampu haji, di sini kan gak usah antri ya haji. Udah pergi sana, sempurnakan, udah mampu, udah aman, kuota ada, pergi. Tapi ongkos, Allah yang ongkosin nanti. Ya jangan ditunda, nanti kalau meninggal belum wajib kan hutang. Bu, Pak, jangan juga menunda tobat. Kalau bikin salah, teh langsung minta maaf. Ah saya nunggu lebaran, emang lebaran masih hidup? Kan malam takbiran matinya ya. Mau tidur teh minta maaf sama suami, jangan ditunda ya. Oh gengsi, ah ya siapa tahu besok kebangun lagi. Bapak juga, Pak, minta maaf nih, saya mau pergi ke sini benar-benar serius, Pak. Pamitan ke istri, ke anak, ke pesantren, kalau saya meninggal siapa yang akan ngambil alih pesantren, ya bagaimana bagi waris, itu harus benar-benar jelas. Dan belum tentu saya hidup, walaupun pengen bisa pulang selamat, tapi kan gak tahu rahasia Allah, betul? Itu tulis-tulis, beres-beres warisan, kalau dikit mah ya lebih gampang. Kalau banyak potensi berantem tuh anak-anak, gak usah terlalu kaya ah, nanti jadi masalah baru ya. Beres-beres yang bagus. Jangan suka ribet, jangan suka menyia-nyiakan kebersamaan. Dan jangan sia-siakan waktu dengan pikiran yang enggak-enggak. Mau tidur mah zikir aja. Dah mikirin juga mau tidur mah enggak beres ya. Orang yang sakit badan, orang yang capek badan dengan capek hati beda. Kalau capek badan, dibawa tidur pulas. Capek hati, gak bisa tidur kayak saya semalam di sini. Melek aja karena beda waktu, Bu. Saya semalam di sini berdua dengan Pak Rulin, kelantang, kelinting. Giliran mau tidur dijemput ya. Makanya mau tidur lagi, ah cepetan. Hadirin, jangan mempersulit diri. Ya, dalam bahasa Rasulullah, yassiru wala tu'assir. Contoh ya, tentang rezeki. Jangan suka takut, rezeki itu udah beres, Pak. Oh, ya gak apa, kenapa pada lihat ke sana, ada pesaing. Oh. Bu, Pak, jangan suka ribet dalam dengan duniawi. Ya, lihat tukang parkir, banyak mobil gak pernah sombong. Di Indonesia kan mobil ganti-ganti gak takabur, benar? Diambil sampai habis gak sakit hati. Kenapa? Cuman titipan. Dunia ini jangan bikin berat, Pak. Dunia cuman titipan. Tadi saya melihat bekas-bekas dari Mas Regen, ya. Siapa? Cep Ronald. Gak lama jadi presiden, Pak. Benar? Semuanya diambil. Beliau meninggal. Ada bajunya, ada kudanya, apa potretnya. Gak ada yang dibawa, betul? Makanya lihat dunia ini jangan megang di hati. Itu bikin capek, Pak. Pangkat, jabatan, kedudukan tuh hanya di tangan aja. Kalau udah dimasukin ke hati, capek hidupnya. Ibu punya tas, biasa-biasa aja. Ya, kalau tas ibu terlalu cinta ke tas ibu, ibu stres, Bu. Ketindihan dikit, ibu yang sakit, benar? Iya, tas ketindihan ibu yang ngejerit. Oh, aneh. Boleh saya cerita sesuatu? Enggak. Ini lagi anget-angetnya nih di Indonesia cerita ini. Ini cerita pengalaman pribadi, boleh ya? Saya kan diwanti-wanti oleh guru saya, AA, enggak boleh memenuhi hati oleh sesuatu selain Allah. Karena enggak akan bahagia. Nah, usia kan udah 53 nih, Pak, mau 54. 54 tuh Rasulullah tuh lagi gagah-gagahnya. Pertempuran pertama tuh 54 ya. Jadi saya pengen sehat lagi. Beberapa waktu yang lalu asam urat, kolesterol yang enggak gula naik. Ah, ini enggak beres nih. Sesudah konsultasi, ada pola hidup, pola makan yang harus diperbaiki. Nah, saya mau olahraga. Supaya olahraga jadi amal, maka olahraga yang dicontohkan Rasul itu kan 3. 1, berkuda, memanah, dan berenang. Tambah jalan kaki dan gulat. Ya. Nah, Rasul itu gulat awalnya ya. Nah, saya milih berolahraga, memanah, dan berenang. Akhirnya, karena olahraga tapi jadi amal gitu. Akhirnya kembali lagi latihan berkuda. Dulu pernah tahun 2003-an. kuda, ada kuda di pesantren, sekarang udah cukup banyak kuda di pesantren. Wah, senang sekali lihat kuda, santri berkuda, anak-anak berkuda, jadi lebih fresh ya, lebih dekat. Karena kuda tuh beda dengan naik motor. Kalau naik motor, kalau naik kuda kan diusap tuh kudanya bahagia. Kalau naik motor mesinnya diusap, gak enak bu, tangannya apa. Nah, akhirnya cari kuda yang bagus-bagus. Saya pengen ada kuda. Nah, ada kiai nih dari kuda udah banyak bu. Ada kuda yang Sumbawa untuk remaja, ada kuda yang ya kuda tunggang, dan ada kuda-kuda yang besar untuk ya enak lah untuk dakwah. Akhirnya dari Malang tuh Jawa Timur ada kiai yang punya kuda juga. Aduh, saya dengar kudanya bagus, turunannya bagus, soleh ya. Artinya kudanya jinak lah. Itu saya ngedengar kiai mau jual kudanya, gembiranya luar biasa pak. Memang ini paling bagus di antara kuda-kuda yang sudah ada. Udah banyak kuda. Kebayang, sholat juga Allah. Oh, begitulah kebayang kuda. Sholat saya rusak, bu. Tahajud juga rusak. Ingat kuda ini. Habis selesai sholat, lihat potretnya. Waduh, bagus ini. Naksir itu sama kuda. Zikirnya jadi robah. Jadwal ngaji juga sibuk aja jadi SMS-an tentang kuda. Sibuk mikirin kandangnya, aduh kuda-kuda. Apalagi hari H-nya. Sudah telepon kiainya juga senang, transaksi. Jadi udah beres, dimurahin oleh kiai itu karena senang. Inilah kuda terbaik, terbagus ya. Udah silsilahnya bagus, posturnya pokoknya top, kebayang terus. Turun tuh dari Jember ke Malang. Telepon tuh yang AA kuda sudah sampai di Malang. Aduh, saya teleponin tiap waktu. Udah sampai di mana kudanya? Bagaimana? Lagi nelpon, Bu. Tiba-tiba putus nih. Kenapa putus? Telepon lagi. Putus lagi. Saya harus ceramah. Saya ceramah dulu. Selesai ceramah, telepon lagi. Gimana? Gimana? Kenapa? Ada apa? Dia diam aja. Ayo ceritakan ada apa. Nanti aja ceritanya kalau sudah sampai di Bandung. Enggak, sekarang juga ceritanya. Saya udah ngebaca, pasti terjadi sesuatu. Gini, ma'asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah kecuali dengan izin Allah. Cerita, kabur ya kudanya, lari atau apa. Apa adanya mas, tenang. Ceritakan. Jadi pas turun dari truk itu turun, lagi nelpon tuh, diikat pakai tali biasa, diikat dulu ke pohon, lalu ngambil tali kuda khusus ya buat kudanya. Ada kuda betina bu di sana. Akibatnya kuda ini merontak, karena kuda besar ya, tenaganya besar. Kalau kuda Sumba tuh kalau udah keikat dia diam bu, tapi ini kan kuda bukan kuda Sumba, merontak, keikat makin erat. Ditolong makin susah, makin kejar, blek, mati bu. Satu innalillah, yang kedua alhamdulillah. Ya Allah, engkau tahu, udah berapa hari sholat saya kacau mikirin kuda ini enggak. Belum datang aja saya udah ngaco bu. Apalagi nanti dia datang, bisa tercuri hati saya. Jadi saya bersyukur. Kuda ini enggak jadi ada di pesantren yang Allah nyelamatin saya. Udah diajarin guru saya, pokoknya apapun yang akan mencuri hati pasti oleh Allah dipisahkan. Ya, saya ngerti. Jadi saya kasihan sama yang jaganya ini, sampai sakit-sakit. Udah mas, enggak apa-apa. Semuanya udah ada takdirnya. Semuanya kan ada ajalnya. Yang mati kan bukan cuman kita. Kuda juga ada waktunya, iya mas, tapi perasaan saya gak enak. Tapi udah gak enak juga gak ngidupin kuda, ya gak? Jadi sekarang kerjaan saya nelpon takut dia sakit, dan sakit tuh bu. Mas jangan sakit, saya jadi gak enak nih. Udah kuda mati, mas sakit ya gak? Alhamdulillah. Nah itu sebuah cerita ya, tapi saya bisa menikmati episode itu karena saya tahu bahwa ini membahayakan hati saya. Ujubnya, riaknya, ya, bangga punya kuda. Pokoknya bakal ngotorin hati. Nah kalau lari ke sana lebih ringan hidup ini, benar? Semuanya milik Allah. Maaf ya cerita ini ya, karena ini cerita paling aktual itu kalau saya lihat potret tuh senang gitu. Sekarang potretnya lagi berbaring kudanya, oh, sedih. Nah kalau kita kembali bahwa semua ini cuma titipan Allah lebih ringan. Tapi kalau kita udah megang ya, ini jabatan saya, ini kedudukan saya, ini harta saya, oh udah siap-siap aja capek. Padahal semuanya ada waktunya. Makanya jangan suka ribet ya. Sekarang itu baik ke kita, besok dia sebel ke kita. Ya jalanin aja episode ini. Ada variasinya hidup ini, benar? Sekarang kita punya tiba-tiba ada kejadian yang harus kita keluar dana di Indonesia harus bayar ini. Ya udah gak apa-apa, udah waktunya pindah. Tapi saya harus bayar itu. Dengerin ya. Kan di Indonesia ada yang punya rumah, ya udah gak ditempatin, betul gak? Kita yang bayar harus ridho. Kan ada yang punya villa, kenapa yang ngurus villa itu si Bibi langsing-langsing? Karena dia yang berenang tiap hari, Bu. Kita bagian bayar kan. Saya emang gak terima jual itu villa ya. Manusia tuh ada yang cuman senang memiliki, tapi gak bahagia. Kayak yang beli tas 1,5 miliar, dia gak berani pakai, ada takut dijambret, ya gak? Sukanya dipotret aja, tret gitu, dipasang di status, dah gitu aja. Udah ibu, biarin, jangan mikirin tas orang, dia yang nyicil ibu yang dongkol, ya gak? Ibu udah tahu belum ciri tas ori dengan KW? Nanti cirinya waktu gerimis ya, kalau tas KW gerimis cep langsung ke sini tas tuh tanpa beban ya. Tapi kalau tas gerimis. Jadi kulit tas lebih berharga daripada kulit kepala dia. Kenapa ketawanya menjiwai begini ya? Udah ganti yang KW sana ya. Gimana dong? Dah. Jangan banyak ngambek ya. Jangan banyak jengkel. Karena emang hidup ini kayak gini. Kalau semua omongan yang gak enak dimasukin hati, kapan bahagianya? Benar? Kalau semua kelakuan orang dimasukin hati, kapan bahagianya hidup ini? Gak mungkin semua orang suka ke kita. Nabi aja yang mulia ada yang gak suka, apalagi kita yang nyebelin asli, benar? Ini serius hadirin. Kalau setiap perilaku yang gak cocok kemudian kita bikin sengsara, atau kita rugi. Mau bahagia? Nih rumusnya, jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Setiap orang punya pilihan. Kalau ada orang ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Dia melotot, kita melotot lagi. Dia menghina, kita hina lagi. Dia ngebeberin aib, kita beberin aib. Terus mau ngapain kita sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Islam enggak begitu, Bu. Idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang baik. Nabi Muhammad mah enggak pernah ngebalas keburukan dengan keburukan. Kalaupun perang bukan untuk buruk, untuk mencegah kemungkaran yang lebih besar, itu perang. Kan perang dalam Islam bukan untuk menzalimi orang, tapi mencegah keburukan, ya. Jadi gimana kalau ada orang yang ngomong jelek? Ya udah, itu kan mulut dia, suara dia. Kenapa kita yang ribet, betul ya? Hah? Sakit hati itu karena ibu centil, ya enggak? Dengerin, ini serius nih. Emang keren sih tinggal di Amerika, tapi kelakuan belum tentu keren, Bu. Dengerin, ulangi. Jangan mau dipenjara oleh keburukan orang. Tiap orang punya pilihan. Dia ngomong jelek itu pilihan dia. Kita kan punya pilihan juga. Kita ngomong baik aja. Dia manyun itu bibir dia. Kita kan punya bibir sendiri. Kita bisa senyum. Hah? Kecuali kalau dia manyun pakai bibir kita, itu masalah. Dah. Dah, saya mau cerita lagi aja. Di Indonesia ya, supaya nostalgia. Ada tukang jeruk. Dengerin, Mak, Ibu. Lalu dia udah keren datang. Hey, Bibi. Ini pulang dari Los Angeles ke Indonesia. Hey, Bibi, how are you? Ah, biasa aja, Bu, pakai Hawaii-Hawaii segala. Udah gaya ibu dari luar negeri, bahasa juga di aneh-aneh, ya enggak? Yang biasanya logatnya lo jadi logat asing. Berapa ini ya jeruk? Kata si Bibi itu sederhana. Bu, enggak usah banyak nanya, Bu. Lihat tuh, udah saya tulis harganya. Lihat dulu baru ngomong, oh, sombong sekali ya. Maklum baru pulang dari Amerika suka enggak jelas, Bu. Tukang dagang sombong sekali ya. Saya tanya jawabnya begitu. Heh, ibu, rewel banget sih. Saya cuma ngasih tahu ibu aja yang banyak omong. Kurang ajar. Saya tidak suka lihat pedagang saya seperti ini. Sama bu, saya juga enek lihat ibu kayak gitu. Amit, amit. Keluar aslinya. Saya tidak mau belanja di sini. Kata tukang dagang. Sama, saya juga gak mau dibeli sama ibu. Pergi sana. Rambut berdiri. Mata keluar, naik mobil, brok, brok. Ada apa, mah? Kata, diam, pak. Ini urusan harga diri wanita. Wah. Menggigil di dalam mobil. Untung ada juga yang dari Los Angeles. Ini, mah. Dia, mah, hatinya lebih lembut. Beli juga. B, ini berapa? Sama aja. Lihat dong, Bu, udah saya tulis tuh. Oh iya, maaf, gak kebaca. Habis tulisannya kecil, ah si Ibu banyak alasan, gak bisa baca ya. Oke, Bi, saya beli sekilo deh. Sekilo, Bu? Segini kerennya cuma sekilo? Maaf, Bi. Ini tukang dagang lagi bete banget ya. Saya memang perlunya sekilo. Bayar. Bu, ini harga 12.000. Duit ibu 15.000. Nih kembaliannya buat saya ya bu ya, sedekah 3.000. Saya lagi butuh duit ya bu ya. Orang sedekah tuh diampuni dosanya. Dilipat gandakan rezekinya. Ditolak bala dan musibah. Ya baik, silakan Nabi. Ingat bu, ini cuma 3.000. Gak usah banyak ngomong, nanti hilang pahalanya. Ya bu ya. Sok silakan ambil ya. Makasih ya, Bi. Ya biasa aja lah, Bu. Pergi. Oh, si ibu tadi mengelihat. Gimana bisa sabar ngadepin tukang dagang error gitu? Bu, aslinya saya kayak ibu juga dulu. Mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah merasa terhina, mudah marah. Hasilnya ya, saya komplikasi penyakitnya. Udah darah tinggi, darah kental, ya. Dan kurang darah lagi. Kacau, saya migrain, kadang-kadang vertigo, sesak napas, dan kaligata. Plus ambeien, kata dokter, katanya, shh, diam, Bu. Kata dokter, 80% penyakit lahir saya, disebabkan penyakit hati saya. Saya enggak bisa mengontrol hati saya. Jadi saya tuh betul-betul kacau metabolisme tubuh saya. Gara-gara ini saya enggak bisa mengendalikan. Jadi gimana? Nah sesudah itu saya janji. Saya tidak mau diatur oleh keburukan orang lain. Saya cuma mau diatur oleh apa yang Allah sukai. Kalau orang ngomong jelek, saya pikir apa yang Allah suka? Allah suka ngomong bagus, saya ngomong bagus. Kalau orang lain menghina saya, apa yang Allah suka? Rasulullah gak pernah menghina, saya gak mau menghina. Kalau saya sakit hati, saya janji pada diri saya gak akan mau nyakitin orang kayak gitu. Kalau orang pelit, itu pilihan dia. Saya tidak mau pelit seperti dia, saya mau dermawan. Dan saya merasa bahagia ketika saya memilih, saya mau diatur oleh apa yang Allah suka. Makanya seperti ibu lihat. Jelas? Halo, jelas? Jauh-jauh ke luar negeri, ha? Gak bisa ngurus diri, ah balik ke Indonesia sana. Bu, Pak. Emang sepertinya gaya ke sini kalau pulang ke Indonesia, tapi dah hati mah gak bisa dibeli dengan gaya, ya kan? Menderita mah menderita, di sini menderita di mana? Karena kita yang bikin mempersulit diri. Udah ah, gampangin. Sama suami jangan ribet, ya. Aduh, suami saya tidak dulu mah enggak kayak gini. Kata suami dan istri saya juga dulu enggak kayak gini. Kenapa ketawanya menjiwai sekali? Bu, Ibu. Ah, udah saya mau ngomong sama Bapak. Bapak, jangan ribet jadi lelaki ya. Jadi kepala keluarga tuh harus tenang, jernih. Sama istri tuh, Bapak harus ngerti bahwa wanita tuh dibuat dari tulang bengkok. Tulang ini beneran. Kalau dikerasin, dia patah, Pak. Kalau dibiarin, tetap bengkok. Jadi bagaimana? Dibijakin, Pak. Lelaki mah harus bijaksana. Emang wanita kayak gitu, Pak. Ya, suka gak jelas gitu ya. Tuh, ibu, diam dong, Bu. Saya mau ngebela ibu, aduh, rewel pisan ibu-ibu. Masih bagusan di Lenteng Agung. Ibu sabar, tunggu ujungnya, Bu, sabar. Cicing, ya. Bu, Pak, coba Bapak perhatikan ya. Nggak usah mudah tersinggung oleh wanita. Coba nanti pas dandan. Pak, baju yang mana yang cocok nih, Pak? Yang biru atau yang kuning? Biru toh, Bu. Tapi yang kuning juga bagus kan, Pak? Oh iya, kuning juga bagus. Keluar teh hijau, Pak. Udah staker kebek, dibahas, dipikirin. Dan gak usah jengkel, Pak. Biasa aja, ya udah gak apa-apa. Yang punya badan dia, yang milih dia, ya gak? Kenapa kita yang ribet, dah? Nanti ngaca lagi, Pak, gimana saya pakai baju ini kelihatan agak langsing ya? Oh iya, Bu, ini lebih langsing. Berarti kemarin genut ya? Oh, dia yang nanya. Kita jawab, jadi kita yang salah. Dah, diem. Tenang, ingat, tenang, jangan dipersulit, ya. Nanti pergi ke mall, mata gak dijaga. Emang cakepan mana dia sama saya? Atau cakepan ibu, bohong. Gak percaya, dia telepon disebut cakep. Terus kita pernah saya, ya ada cakepan dia, dasar lelaki. Gitu. Sabar. Sudah, Pak, tenang. Pernah ada istri yang ngambek sama seorang suami di zaman Umar bin Khattab. Hei, kamu ibu-ibu marah sama suami, saya laporkan sama Amirul Mukminin. Umar, Rasul sudah meninggal ya. Ada Umar bin Khattab. Waktu itu amirnya Umar bin Khattab. Saya laporkan. Pas sampai ke Umar bin Khattab, ternyata lagi dimarahin istrinya. Wah, tapi Umar bin Khattab mah tenang aja dimarah istrinya tuh. Kalem, sampai selesai, ya. Ya Umar, kenapa engkau sabar? Istrimu ngomong gak enak, istrimu ngomong menyakitkan. Memang saya dengar kata-katanya gak enak, kata-katanya menyakitkan. Tapi kan cuma kata-kata itu. Kalau saya perhatikan istri saya, berapa lama dia tidak enak ketika hamil, dan nyata itu. Berapa sakitnya ketika melahirkan, dan nyata itu. Berapa repotnya istri ngurus anak-anak, dan nyata itu. Omongan ini tidak ada apa-apanya dibanding yang nyata dirasakan oleh istri. Makanya saya enggak mau komentarin omongan istri saya. Makanya jangan cepat-cepat dipotong. Tapi saya harus sabar karena memang begitu wanita tuh. Senang gitu, Bu? Makanya sing sabar, kalau belum selesai ngomong teh jangan dipotong. Untung saya ingat ceramah saya sendiri, Bu. Kalau enggak sama jengkelnya. Ibu yang baik. Udahlah. Jangan suka dibikin ribet, ya. suatu saat misalkan sendal hilang, ya ciri-ciri mau punya sendal baru gitu. Kalau lagi di Indonesia ban meletus, ciri-ciri rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Ya. Dibuat mudah, simple. Bisa kok, bisa Pak. Kalau semua urusan bisa kita buat, bukan ngegampangin ya, proporsional. Ada yang harus serius, serius. Tapi jangan semuanya harus jadi serius ya. Benar? Kalau ada yang hanya keceletot ngomong, ya udahlah, kita juga udah sering kayak gitu. Enak tuh Bu. Kalau semua urusan kita buat proporsional, tidak didramatisir, jauh lebih tenang. Bisa. Coba periksa, berapa banyak karangan kita yang menegangkan yang gak terjadi, ya kan? Padahal sengsaranya udah duluan. Ya persis seperti saya sepanjang jalan ngarang bagaimana nanti di imigrasi, ngomong apa, katanya orang, ngomong sampai ngehuleng, gak ditanya ternyata. Udah segala tas dibongkar, kue dikeluarin, rugi gak dilihat, Pak. Tapi ya gak apa-apa. Memang Allah ngasih yang terbaik ya. Dah yassiru wala tu'assir. Mudahkan urusan, jangan dibuat ribet. Itu hukum Islam ya. Jadi tidak benar hidup ribet. Hidup jangan, jangan. Kalau kita bisa memaafkan, maafkan. Bahkan kita maafkan sebelum orang minta maaf, ya udah. Enak. Tapi dia ngomong jelek, gak apa-apa. Kita ngomong baik aja. Ya. Dan semua perbuatan kembali ke kita sendiri. Oh, gimana kalau kita dihina orang? Bersyukur. Sebab penghinaan orang ke kita lebih sederhana dibanding kehinaan yang asli. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Alhamdulillah, saya disebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak dosa, banyak apa. Teruskan, udah habis belum waktunya? Boleh saya minum dulu ya, punten. Kucing minum, monyet minum, kita minum. Apa yang membedakan? Cara minum? Yang membedakan, kalau kita minum ingat ke Allah. Ya Allah, puluhan tahun saya hidup, saya tidak pernah sehari pun engkau lupa ngasih minum. Ya Allah, saya tidak tahu mata airnya di mana. Tapi mata air tahu saya di mana, ya kan? Kan ilmu rezeki begitu. Kita tidak tahu rezeki kita di mana, tapi rezeki kita tahu kita di mana. Tapi sudah dekat begini, ini belum tentu rezeki saya ini. Mungkin yang ini aja. Yang itu ada kemungkinan rezeki panitia, ya. Udah sering saya disuguhin, tapi panitia lagi yang makan. Mau minum, bismillah dulu. Sudah minum, alhamdulillah. Nah, itulah harusnya manusia. Jadi kalau bapak ibu minum gak ingat Allah, gak bismillah, gak hamdalah, jadi apa? Gak ada yang berani nyebut monyet, tertata kucing. Tetap cari yang paling lembut ya. 4. Evaluasi diri. Apa? Ulangi. Semuanya. Yang mantap. Dalilnya surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu dari Allah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsi. Dan keburukan apapun yang menimpamu adalah diundang oleh keburukan kita sendiri. Tidak ada keburukan yang datang dari Allah. Enggak mungkin, Allah kan Maha baik, ya kan? Kita pasti yang berbuat buruk. Jadi kalau kita sengsara, itu pasti buah. Walaupun kita ditipu orang, kalau kita baik, gak akan susah hati kita. Ya. Pernah ibu-ibu umroh. Lagi umroh, nangis di masjid itu. Ibu kenapa sedih sekali? Aa, saya ditegur oleh Allah. Ditegur gimana Bu? Ini kening saya diberakin merpati. Bayangkan itu lapangan segitu luasnya. Kepala saya segini kecilnya. Ini bisa kesini, itu pasti Allah yang nakdirkan. Enggak gampang kotoran merpati kena jidat itu. Pertama lintasannya harus sama. Iya kan, beda lintasan enggak kena Pak. Yang kedua percepatan. Tingkat kecepatan perbang merpati dengan kecepatan saya jalan harus berimbang. Yang ketiga sudut elevasinya ya. antara pantat merpati dengan jidat saya, itu derajatnya harus akurat loh Pak. Ini ilmiah Pak, Bu, ini serius nih, teknologi tinggi ya. Dan yang keempat, yang paling rumit adalah tingkat kemulesan merpati. Ya enggak? Ini hebat nih si ibu ini, guru biologi dan kimia serta fisika sekaligus, hadirin. Coba kalau semuanya udah pas, lintasan pas, kemiringan pas, tapi dia enggak mules, kan lewat tuh, Bu. Atau hanya masuk angin. Si ibu ini berhasil kena kotoran ini enggak mungkin kebetulan. Ini Allah yang menegur, memang pikiran saya kotor. Ganti mau kena, terus ke masjid, astagfirullah, ya Allah ampun, engkau tahu. Saya memang hanya mikirin duniawi saja. Dari dulu hanya mikir kejelekan orang, hanya mikir yang kurang, astagfirullah. Si ibu berhasil menyikapi persoalan dengan evaluasi diri. Hasilnya berubah. Ada seorang santri senior, lagi makan pizza di Indonesia, sama istrinya, keluarganya. Tapi pelayannya kinclong. Ngeliat ya. Enggak, istri enggak tahu, anak enggak tahu. Tapi ada yang tahu. Siapa? Siapa? Allah. Selesai makan pizza, adzan maghrib. Mau ke musola. Nabrak pintu kaca. Itu pintu ada tulisan awas kaca ditabuh. Beledau. Ya malu. Ya sakit. Tapi dia nangis bukan karena malu, nangis bukan karena sakit, nangis karena bersyukur Allah menegurnya. Ya Allah, engkau lihat mata saya enggak kejaga padahal saya pergi dengan istri, astagfirullah. Sholatnya tuh jadi khusyuk dan dia jadi kapok. Ya enggak? Ada ibu-ibu habis fitness. Dengan ibu-ibu yang lain pas ngaca, kan kacanya gede katanya. Oh, kulit saya ini paling mulus ya. Padahal saya lebih tua dari mereka. Wah, ujub di hatinya. Udah gitu sholat duha. Pakai mukena. Amin. Weh. Dari sini teh benjol ke sini. Ternyata di mukenanya tuh ada bekas nasi kering. Tajam. Aduh, benjol. Nangis. Ampun ya. Saya ngaku, saya ujub, merasa cantik, merasa mulus, padahal semua ini ciptaanmu, milikmu. Nah, itu orang yang bermutu, Bu. Kejadian apapun digunakan untuk evaluasi diri, memperbaiki diri. Maju tiap kejadian. Orang yang kecopetan, nyalahin copet, copet kurang ajar, itu gak usah diomongin. Udah pasti, ya gak? Kalau soleh gak nyopet dia, ya kan? Kan mubazir sekali nyebut copet kurang ajar ya. Pertanyaannya kenapa kita yang kecopetan? Pasti itu ada dosa di sana. Ya saya ngaku, ini orang Indonesia kecopetan, saya emang jarang sedekah. Berapa? Kalau pengajian Jumatannya 2.000. Padahal dia ngerokok sehari 15.000. Sebulan 500.000 tuh buat ngerokok aja. Setahun 500 ke 12, 6 juta buat ngerokok. Jumatan 2.000, sebulan 8.000, setahun 8 kali 12 90.000, ngerokok 6 juta. Nah, udah pasti banyak musibah ya kan. Yang ngerokok langsung mikir ya enggak. Sini berapa sebungkus? Mahal ya? 50.000 tuh, wah pasti sedekahnya harus gede ya. Ayo ah, evaluasi diri, nyalahin orang mah gampang dan gak ngepek. Selain membuat kita jadi bebal. Kan orang yang gak bisa tobat itu adalah orang yang merasa diri sebagai korban. Padahal kita itu korban keburukan kita sendiri. Tapi ah suami saya ah. Ya, dah, kalau ibunya baik mah mungkin suaminya dibuat lembut. Jadi suami begini karena dosa saya? Dosa saya apa? Nah itu enggak ngaku hadirin. Coba saya tes dulu nih. Acungkan tangan yang tidak punya dosa sama sekali di sini, cung. Enggak usah nyebut, enggak ada, tinggal ngacung aja. Enggak ada. Oke, yang dosanya sedikit. Masih bertahan? Ya. Yang dosanya sedang deh, sedang. Enggak ada yang ngacung nih, Pak. Cung, yang merasa banyak dosa. Wah. Kok itu ada yang enggak ngacung? Karena saya banyak sekali, karena... Nah, sebetulnya kalau dalam Islam kan dosa itu yang bisa nebus ya syariatnya cuma kita sendiri. Kita yang berbuat, kita yang tebus. Kalau kita enggak tobat, pasti hidupnya gelisah. Karena tiap dosa itu kayak nyetir mobil. Tiap dosa itu kayak tinta, netes di mata hati. Jadi kaca mobil sekarang ketutup oleh kotoran, pasti sengsara, benar? Walaupun mobil bagus, enggak bisa apa-apa. Dan bukan sabar, tapi harus dibersihin kacanya. Kalau kacanya bersih, tenang kita. Makanya semua kepahitan itu alarm dari Allah supaya kita tobat. Dan tobat aja. Bu, Pak, tahu enggak 7 tahun waktu saya diberikan ujian oleh Allah? Apa coba resepnya? Cuman satu, tobat. Kata guru saya, cuman air mata tobat. Yai, gimana nih saya pengen anak-anak saya soleh. Air mata tobat. Akui belum jadi bapak yang benar. Belum jadi contoh yang baik. Belum bisa ngedidik pakai hati. Nanti gampang bagi Allah nyolehkan anak kalau Allah mau. Akhirnya saya mah bisa nangis malam-malam. Ampun ya Allah, saya belum jadi suami yang benar. Belum jadi ayah yang baik. Belum ngasih contoh. Allah kan tahu kelakuan kita. Tiba-tiba anak itu yang biasanya main game terus, tiba-tiba jadi senang ke masjid SD itu. Masuk SMP, tiba-tiba, Pak, boleh enggak ngapalin Quran? Oh, bagus. Nah, Bapak juga enggak belum hafal. 8 bulan tuh, Pak, hafal Quran, Pak. Hafiz. Wow, kayak mimpi, Bu. Sekarang paling nikmat di imamin anak. Udah hafal Quran, suaranya enak, ya enggak? Ya saya syukur ke Allah gitu ya Bu ya. Ini anak kakaknya lihat nih yang kemarin nikah mungkin tahu kan di internet ya. Itu kan anak Teh Nini tinggalnya dibesarkan di ibunya yang di Jakarta. Hobinya taekwondo, lihat adiknya hafal Quran, ikut hafal. Oh, suaminya hafal Quran, karena para penghafal Quran itu cenderung akhlaknya sangat baik gitu ya. Gak banyak bicara, lembut hatinya. Dan nular sekarang ke kakak-kakak dan adik-adik di pesantren juga. Wah. Ya, saya emang gak bisa maksa anak bisa begitu. Tapi belajar tobat aja. Walaupun belum bagus tobatnya, tapi banyak buahnya gitu. Jadi saya gak merasa terancam nih oleh siapapun, kecuali oleh dosa diri saya sendiri. Karena itulah yang membuat hidup tidak tenang, dan itulah yang membuat hidup tidak bahagia. Udahlah, jangan cari kambing hitam, because the super black kambing, apa bahasa Inggrisnya kambing hitam? Asal enggak enakan kambing. Because you are the super black kambing. Ibu, Bu, jadi yang bikin ibu enggak bahagia teh kesalahan suami atau kesalahan ibu sendiri? Kesalahan dua-duanya. Berarti masih panjang penderitaan ibu kalau gitu, Bu. Kalau ibu berani ngomong, saya yang salah. Seperti istrinya Fir'aun, Siti Asiyah. Suaminya kan Fir'aun, tapi Siti Asia tetap wae mulia. Karena beliau benar-benar memiliki akhlak yang baik. Karena kemuliaan mah masing-masing hadirin. Siti Maryam gak ada suami, tetap sangat mulia. Siti Aisyah tidak punya anak, tetap mulia. Siti Asia suaminya segitu jeleknya, akhlaknya tetap mulia. Masing-masing, ya. Walaupun suaminya baik, kalau ibu jelek akhlaknya, ibu pasti menderita. Sebaliknya juga sama, Pak. Jadi mari kita berlomba-lomba aja memperbaiki akhlak, jangan berlomba-lomba menyalahkan yang lain, ya. Kenapa jadi pada mikir begini? Aduh, dari kemarin saya jengkel sama suami, ya. Persis kata suami, nah mah dengerin. Kata istrinya, pah tuh dengerin. Jadi gak ada yang robah, ya. Terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Kenapa cukuplah Allah? Karena segala sesuatu selain Allah, la haula wala quwata illa billah. Semua itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menguatkan. Itu udah kita pahami terus, ya. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali Allah yang menguatkan. Contoh, semua yang hadir ini akan ngasih kepada saya satu butir nasi. Tapi Allah penguasa langit dan bumi tidak menghendaki saya dapat rezeki satu butir nasi. Kira-kira bakal sampai tidak kepada saya? Jawab. Semuanya menginginkan, plus semua orang Amerika mau ngasih satu butir, tapi Allah enggak setuju. Nyampe enggak? Jawab. Yakin? Yakin? Enggak mungkin sampai. Apa yang tidak Allah kehendaki enggak akan terjadi. Ini pasti, Bu. Orang udah nanda tangan, Allah enggak kena, enggak kejadian tuh. Udah mau jodoh, udah sumpah sehidup semati, kalau Allah bilang, enggak jodoh, enggak akan nikah tuh. Enggak kejadian. Nah, sebaliknya, semua mau mencelakakan. Tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka enggak? Jawab. Celaka tidak? Tes sekarang. Bapak lempar pakai apa aja? Ibu lempar pakai tas, pakai handphone, apa ke saya? Yang mau mukul boleh bebas, ya. So? Just do it. Ayo, yang mau nyelakain sok, saya merem. Tuh kan, enggak celaka. Gimana enggak celaka? Ya gampang bagi Allah penguasa segala. Tinggal dibalikin aja hatinya, enggak ada yang mau lempar, ya kan? Kan Allah pembulak balik hati, Bu. Kalau Allah balikan tidak, ya tidak. Nah, itu si Bapak udah lempar-lempar gini, ya enggak? Tapi kan di hatinya terlintas kualat, kualat, kualat, jadi enggak. Makanya jadi orang itu tidak perlu lebay, ya, jangan acting. Enggak perlu kita berbuat supaya disukai orang lain tuh enggak perlu. Yang perlu kita berbuat yang terbaik supaya disukai Allah. Jadi enggak perlu acting baik tuh. Kita tuh enggak perlu dianggap sebagai orang baik. Kita itu perlu jadi orang baik. Kalau kita pengen dianggap orang baik, jatuhnya acting, Bu. Senyumnya senyum acting, baiknya baik acting, enggak perlu. Karena udah acting, terus yang diactingin dibuat enek oleh Allah, enek aja. Jelas hadirin, ini ilmu terpenting. Kita jujur, jujur aja. Gara-gara jujur kita malah enggak disukai, enggak apa-apa. Dan jujur itu bukan untuk dikagumi. Jujur itu bukan untuk disukai. Jujur itu supaya Allah suka ke kita. Lebih baik kita dihina orang karena kita jujur. Daripada kita dipuji orang, kita enggak jujur. Karena kalau kita jujur, Allah suka, kita bahagia. Kalau kita dipuji orang, Allah enggak suka, enggak akan ada bahagia. Ibu pikir para koruptor itu bahagia? Enggak bisa. Orang enggak jujur mah pasti takut kebongkar. Dan setiap bohong itu pasti ngebohong lagi. Karena bohong itu enggak bisa ditutupi oleh kebenaran. Nah bohong yang bikinan baru itu harus bohong lagi. Bohong. Jadi dia mah capek dan dia takut lupa kepada bohong yang kemarin. Itu harus nyatet. Oh, itu lebih rumit lagi, ya. Makanya kalau mau jadi pembohong harus pintar luar biasa, ya. Karena bakal lupa sama bohongnya. Kayak ada playboy cap dua cula, ya enggak? Kenalan sama sini namanya Don, ke sana George, ke sini John. Lo ketemu lo, aduh saya dulu ke yang mana? Ayo Bu, Pak, jangan banyak ngadu ke siapa-siapa. Ya, sejujurnya saya waktu mau bikin visa juga ada ke Allah aja. Ya Allah, kalau baik, Engkau balikan hati orang itu supaya saya bisa bertugas ke sini. Kalau enggak baik, udah enggak apa-apa. Dan enggak berat, pasti punya tugas yang lain. Di airport juga hanya Engkau yang memilih. Ibu kalau tahu waktu di airport tuh menarik sekali ya. Udah antri panjang, kayak paling belakang tuh kita ya. Udah telat ngeberesin ini itu. Dan ada panjang wiridnya ya kan. Tiba-tiba dari belakang ada yang suruh pindah. Pindah. Oh, suruh pindah nih. Terus aja pas pindah ke sana. Dilihat tuh ada yang dari Cina itu susah masuknya, ditanya susah. Pas giliran saya ya dengan Pak Ruli bareng. Oh, Pak Ruli yang bagian ditanya, saya mah diam, cicing, ningali bari wirid, ya Allah, ya Allah. Malah disuruh cepat cari, ini kan gampang jauh, beres. Udah gitu, oke, keluar aja, tiba-tiba mengucapkan, Assalamualaikum. Oh, ternyata mengucapkan salam, Alhamdulillah diatur oleh Allah sedemikian rupa, ya. Dan kita kalau melihat begini, kita pikir, oh Allah lah yang ngatur semuanya. Ya gimana bisa loh, pas diperiksa juga ya, makanan dan sebagainya, dan gak ngerti, plus, beres. Malah ditanyakan, kenapa ini sama-sama aja, you are married, katanya. Oh, married, oh, sedangnya, gak apa-apa, jangan dimasukin hati yang. Baik, pokoknya mah baik weh ya. Ya Allah lagi nguji Bu, karena saya kan lagi senang kuda. Tadi lihat ke Ronald Reagan, ternyata Ronald Reagan suka kuda. Aduh, jadi makin ingat nostalgia. Ibu bapak yang baik, jangan bersandar ke makhluk, itu kuncinya. Guru saya mewanti-wanti sekali. Kalau ingin bahagia, jangan berharap apapun dari makhluk. Percuma bikin tegang, bikin gelisah, dan kalau Allah enggak ngasih, enggak akan kejadian. Kalaupun dikasih jadi hutang budi kepada makhluk. Tenang saja, lakukan saja yang terbaik. Dan lillahi ta'ala. Allah pasti lihat. Coba jawab ini ya. Ada orang, gak ada orang, Allah ada enggak? Kita berbuat kebaikan, orang lihat, orang gak lihat, Allah lihat enggak? Orang tahu, orang tidak tahu, kalau kita berbuat, Allah tahu enggak? Orang berterima kasih, orang tidak berterima kasih, kalau kita berbuat baik, Allah suka enggak? Suka. Apakah ada yang luput dari penglihatan Allah? Jawab. Apakah ada yang lepas dari pengawasan Allah? Jawab. Apakah ada yang tidak ada balasannya? Apakah balasan dari Allah ketukar enggak? Jawab. Ketukar enggak? Meleset enggak? Ada yang bisa ngalangin? Enggak. Fokus aja berbuat baik. Ya, nanti ada balasannya. Memang tidak harus cash, tapi pasti dan tidak akan mengecewakan. Jadi orang gak menghargai, ya gak apa-apa. Memang kita mendengar harus dihargai. Yang penting kita melakukan yang benar, Allah ridho. Rasakan Bu, bahagianya lepas dari harap dan takut ke makhluk. Enak sekali hidup ini. Katanya begitu teorinya. Karena yang bikin sengsara adalah terlalu banyak berharap dan takut oleh makhluk. Itu yang bikin menderita. Dan Allah gak suka. Karena yang memiliki semua takdir adalah Allah semata. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Makanya apapun yang terjadi, cukuplah Allah tempat ngadu. Ya. Terima kasih para pendengar yang budiman. Ibu, setiap jam 3 Los Angeles saya siaran. Seneng gak ilmu ini? Tahu ilmu ini, ilmu apa namanya? Ini ilmu tauhid. Ilmu yakin ke Allah, tapi dengan kemasan yang lebih sederhana ya. Tapi intinya coba, dari awal sampai akhir adalah memperkenalkan kebaikan, kekuasaan Allah. Kalau kita udah yakin Allah maha baik, enak Bu. Contoh, di ruangan tertutup, gelap, ada yang mukul kepala, pakai gulungan koran, marah tidak? Marah, pas dinyalain, ternyata mertua. Udah ngasih anaknya, ngasih apartemen, deposito, dan dua mobil, bagaimana? Jadi gak marahnya? Gak, bapak. Lagi pak. Orang yang udah tahu Allah maha baik gak akan pernah sakit hati. Pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita sehari saja seumur hidup? Jawab. Jawab. Sejam. Semenit? Sedetik? Sekejap? Tidak. Never. Tidak akan pernah Allah berbuat buruk kepada hambanya. Karena dia maha baik, maha adil, maha penyayang. Yang membuat kita sengsara adalah keburukan kita sendiri. Zolam tu nafsi. Itulah saudaraku sekalian. Kalau kita belajar benar, ngamalkan agama, hati kita baik. Dan baik itu baik gitu ya. Bukan baik-baikan. Baik yang tidak menuntut orang lain mengetahui kebaikan kita. Baik yang tidak menuntut orang lain membalas kebaikan kita. Baik itu baik asli gitu ya. Hanya Allah lah. Saya lihat tadi perilaku beberapa aktivitas orang-orang bule di sini tadi. Baik-baik. Ya, hormat ke tamu, menyapa. Apalagi kalau sudah melakukan semua itu lillahi ta'ala. Pasti dalam sekali kebahagiaannya. That's all, ladies and gentlemen. It's time to ru, ya. Something wrong with my body, you know. I am error, no. Kalau suka terhadap ilmu ini, silakan simak setiap jam 3 di sini, ya. Sore, karena di Indonesia jam 5 pagi. Saya setiap hari siaran setengah jam, jam 5 Indonesia Barat. Berarti jam 3 di sini. Di MQFM, MQ Management Kolbu FM, radio, streaming. Ada di internet, cari saja di APP Store-nya, MQFM, lalu download. Ya, itu radio kami, seluruh dunia menyimak.